Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita telah sampai bagian daripada perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, yaitu memperkenalkan dan mengajak berbagai kabilah dan individu untuk masuk Islam dengan memanfaatkan momen musim haji yang datang ke Mekah Al-Mukarramah dari berbagai daerah, dari berbagai negeri untuk melaksanakan manasik haji. Dan sebelum itu, kebiasaan mereka adalah membangun dan membuat pasar, ya, beberapa hari atau sekitar sebulan sebelum dilaksanakannya manasik haji. Nah, di beberapa daerah atau di tiga daerah yang paling besar dan yang paling masyhur, barakallahu fikum, dari pasar-pasar tersebut, yaitu Pasar Uqab, Majinnah, Zulmijaz. Nah, di mana Rasul alaihi salatu wasallam mendatangi kabilah-kabilah tersebut di pasar-pasar tersebut. Nah, faqala rahimahullahu ta'ala, wa mimman atahum Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan di antara yang didatangi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wada'ahum ilal Islam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka kepada Islam, wa'arada alaihim nafsahu, dan beliau menawarkan kepada mereka dengan dirinya sendiri, liya'uhu wa yansuruhu, agar mereka membantunya dan menolongnya. Ya. Nah, ini selain menyampaikan Islam, menawarkan Islam, mengajak kepada Islam, juga di antara tujuan beliau adalah agar mereka ini mau membantu, membela dan menolong Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Kata orang Yahbi nomad, apa namanya, enggak masuk Islam yang mungkin ada yang simpati atau iba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mau untuk membantunya, ya, atau melindunginya. Minimalnya itu, ya. Nah, perkara ini pun juga yang sering dinasihatkan kepada kita dalam berdakwah. Kalau tidak bisa mengajak orang ke sunnah agar mereka mau berpegang teguh dengan sunnah, minimalnya mereka tidak memusuhi kita. Ya, minimalnya mereka tidak memusuhi kita. Ini suatu perkara yang sudah bagus, ya. Nah, berhubungan baik dengan masyarakat, ya. Minimalnya mereka tidak memusuhi kita, tidak membenci kita, ya. Yang mana dengannya bisa jadi wasilah, jadi perantara antara ahli sunnah, antara dakwah sunnah ini kepada manusia yang lainnya, terutama kepada orang-orang yang tidak senang dengan kita, yang benci kepada dakwah kita. Sehingga orang-orang yang tadi posisinya seperti jembatan tadi, ya, bisa menjembatani, ya, menetralisir keadaan. Dan ini memang terjadi, terbukti, ya. Nah, sehingga pun juga diperlukan hubungan yang baik dengan mereka-mereka ini, ya, terutama diantaranya, dan memang ini merupakan perintah agama, menjalin hubungan baik dengan waliul amr, dengan pemerintah, karena memang kita diperintahkan untuk mentaatinya, ya. Barakallahu fikum, senantiasa menjalin koordinasi dan informasi, saling konfirmasi dan seterusnya. Nah, ini diantaranya. Dan memang terjadi, ya, di beberapa tempat tatkala dakwah salafiyah itu ada gesekan dengan masyarakat, terkhusus dengan ahli bid'ah, ya. Demikian pula orang-orang kafirnya di beberapa tempat. Maka ini pemerintah, ya, yang alhamdulillah sudah dikenal dengan kita, dikarenakan hubungan baik dengan mereka, ya, maka pemerintah jadi mediatornya atau juga yang menjembatani antara kita dengan mereka. Ketika ada permasalahan atau ketika kita ingin mengadakan pengajian, daurah dan yang lain-lainnya, justru mereka yang kemudian menetralisir keadaan, ya. Nah, barakallahu fikum. Dan ini beberapa kali sudah kita alami, ya. Nah, ini dari satu elemen manusia, yaitu dari kalangan pemerintahnya. Demikian pula yang lain-lainnya, ya. Nah, mungkin dari tokohnya atau siapa yang simpati, ya, dengan dakwah kita, terkadang mereka tidak berani untuk betul-betul menampakkan jati dirinya, ya. Tidak berani untuk menampakkan penampilan sunnah. Nah, ya, karena kelemahan iman, kelemahan jiwa, kelemahan hati, mungkin ini, mungkin itu, ya. Ini pun juga demikian, kadang-kadang bisa menjadi bagian daripada manusia yang bisa menjembatani, ya, bisa membantu dakwah kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Alhasil sering dinasihatkan agar, ya, minimalnya kalau tidak bisa merangkul manusia, minimalnya mereka tidak memusuhi kita. Nah, karena memang demikian, ya, pada berbagai peristiwa dan kejadian, terkadang mereka memang yang membela kita, ya, dari berbagai macam tuduhan, fitnahan, ya, kepada kita, ya. Mereka yang banyak berhubungan dengan masyarakat ini yang kemudian menetralisir keadaan, ya. Nah, barakallahu fikum, demikian pula menerangkan tentang keadaan kita dan seterusnya. Nah, tayyib, alhamdulillah, ini termasuk bagian daripada uslub dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, jadi tidak hanya mengedepankan sikap keras, arogansi, pokoknya enggak ikut tendang, enggak ikut, sudah nyerimpet-nyerimpeti, sudah tinggalkan saja. Enggak demikian, tapi tetap terus bersabar, ya, menjalin hubungan dan demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Maka di antara kabilah-kabilah yang ada itu yang didatangi Rasul dan didakwai Rasul alaihi salatu wasalam adalah Banu Amir bin So'so'ah. Yang pertama, Bani Amir bin So'so'ah. Dan yang kedua, Banu Maharib bin Khosfah. Ya. Banu Maharib bin Khosfah. Wa Banu Fizarah. Demikian pula Banu Fizarah. Wa Ghassan. Ghassan Murrah. Wa Banu Hanifah. Ya. Bani Hanifah. Wa Banu Sulaim. Wa Banu Absin. Ya. Bani Sulaim. Bani Absin. Wa Banu Nasrin. Banu Nasr. Wa Banu Al-Bakka. Wa Kindah. Wa Kalbin. Wa Banu Al-Haris Ibn Ka'ab. Ya. Bani Al-Haris Ibn Ka'ab. Wa Uzrah. Wal Hadarimah. Nah, sekian kabilah ini ikhwan. Didatangi Rasulullah alaihi salatu wasalam. Diajak kepada Islam. Bagaimana respon mereka? Bagaimana tanggapannya? Falam yastajib lahu minhum ahadun. Tidak ada seorang pun juga yang menyambut seruan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak ada seorang pun juga yang mau Islam. Tidak seorang pun juga yang bahkan untuk menolong simpati kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Enggak ada seorang pun juga. Coba bayangkan bagaimana kalau kita, ya. Nah, bagaimana perasaan kita, bagaimana jiwa kita? Ya bukan hancur lagi sudah, lemes sudah, enggak punya apa-apa kita, ya. Nah. 1, 2, 3 orang aja sudah mungkin sudah putus asa. Ini sekian bani, sekian kabilah. Banyak. Ya. Barakallahu fikum. Terkadang kita dalam urusan dunia saja, dalam urusan dunia, ya, menawarkan barang sebagai sales, sebagai pedagang, satu madu aja datang ke orang, 1, 2, 3, enggak ada yang beli, sudah lemes, pulang loyo sudah ke rumahnya. Ya. Nah, 1, 2, 3 orang saja ini yang baru ditawari madu. Ya. Tayib 1, 2, 3 toko pun juga demikian. Wah, maaf Pak, ini itu sudah lemes. Tambah lagi, lemes sudah. Besoknya enggak mau jualan lagi sudah. Nah. Padahal ini urusan duniawi ya. Begitu hancurnya hati kita amat sangat lemes sudah. Urusan duniawi ya, rendah. Tapi ini urusan ad-din. Ar-Rasulullah alaihi salatu wasallam tidak putus asa. Ya, tidak putus asa dalam keadaan seperti ini. Nah. Ataupun juga kita misalnya kita WA, kita SMS, kita telepon teman kita, tetangga kita, teman sekolah mungkin, tetangga dan yang lainnya, kita ajak ada taklim, ada daurah misalnya, 1, 2, 3 orang saja. Nah. Enggak merespon, ya. Enggak merespon. Bagaimana perasaan kita? Waduh, berat, waduh ini, waduh itu. Banyak sudah keluhannya kita. Ya. Nah. Itu baru bergerak ya untuk menyampaikan dakwah kepada 1, 2, 3 orang. Belum seperti Rasulullah alaihi salatu wasalam. Allah musta'an. Barakallahu fikum. Ini keadaan ya dakwah beliau alaihi salatu wasalam di musim haji tersebut. Nah, tidak ada yang menyambut ajakan beliau sama sekali. Masyaallah. Walakinnahum ikhtalafu fi asalibi rududihim. Akan tetapi mereka itu berbeda di dalam cara penolakan mereka. Ya. Artinya cara menolaknya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbeda-beda. Ya. Cara penolakannya berbeda-beda. Bagaimana bedanya? Faminhum man radda alaihi raddan jamilan. Di antara mereka ada yang menolaknya dengan penolakan yang bagus, yang lembut, yang sopan, seperti itu, ya. Nah. Jadi ada yang menolak ajakan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan penolakan yang jamilan, lembut, ya sopan, gitu ya. Ditolak dengan cara yang yang baik. Itu yang pertama, satu kelompok. Kelompok yang kedua, wa minhum man syarata li nafsihi an takuna lahu ar-ri'asatu ba'dahu. Golongan yang kedua, cara menolaknya itu dengan cara ada yang mensyaratkan ya kepada dirinya, untuk dirinya ini ya, agar dia itu menjadi memiliki kedudukan ya, agar itu memiliki kedudukan ba'dahu, setelah dia masuk Islam. Bisa dipahami? Jadi nanti ya dia menyampaikan kepada Rasulullah SAW syarat ya, syarat ya, syaratnya apa? Syaratnya nanti kalau saya masuk Islam, saya diberi kedudukan. Ya. Nah, ini diantara tentang apa namanya? Cara menolak kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, penolakan yang halus, politis, ya. Nah. Padahal enggak mau. Kedudukan apa? Rasul enggak punya kedudukan apa-apa, ya kan? Lemah di tengah-tengah manusia, dihinakan, dilecehkan, ya kan? Kedudukan apa rumah yang diharapkan dari Rasulullah SAW? Gak ada. Menolak dengan cara yang halus. Ini yang kedua. Nah, wa minhum man qala, dan di antara mereka ada yang mengatakan, usratuka wa ashiratuka a'lamu bika. Ya, keluargamu, familimu lebih tahu, lebih mengerti tentang keadaan dirimu, ya, tentang keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haitsu lam yattabi'uka, di mana mereka tidak mau mengikutimu. Keluargamu sendiri enggak mau mengikutimu. Maka bagaimana dengan kami? Keluargamu sendiri enggak mau ikut, enggak mau beriman. Kok kami yang mau beriman kepada kamu? Seperti itu kalau bahasa kita ya. Nah, tayyib, usratuka wa ashiratuka a'lamu bika haitsu lam yattabi'uka. Nah, ya keluargamu sendiri pun lebih mengerti tentang kondisimu, tentang kondisi Rasulullah SAW. Mereka enggak mau mengikutimu, enggak beriman kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jawaban yang ketiga, cara penolakan yang ketiga. Dan yang keempat, ya. Wa minhum man radda alaihi raddan qabihan, dan di antara mereka, kelompok yang keempat ini, ada yang menolak beliau dengan penolakan yang jelek, yang kasar, ya. Nah, yang amat sangat jelek sudah, ya. Nah, dengan cara yang jelek, yang kasar sudah, ya. Enggak ada sopan santunnya sudah, ya. Wa kana banu Hanifata rahtu Musailamah al-Kadzdzab aqbahahum raddan. Adalah Bani Hanifah. Ini golongannya, ya. Adalah Bani Hanifah, suatu kelompoknya Musailamah al-Kadzdzab, artinya yang kemudian di kemudian hari mereka ini sebagai pengikutnya Musailamah al-Kadzdzab, Musailamah yang ngaku jadi nabi, ya, Bani Hanifah, ya, yang di kemudian hari mereka yang jadi pengikutnya Musailamah al-Kadzdzab, akbahahum raddan, mereka adalah golongan manusia yang paling jelek penolakannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, dari awal memang sudah amat sangat jelek tabiatnya, ya, kelakuannya Bani Hanifah ini, sehingga di kemudian hari mereka adalah manusia jadi pengikutnya siapa? Musailamah al-Kadzdzab. Nah, ini kelompok yang paling jelek ya dalam menolak ajakan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, demikian keadaannya, ya. Barakallahu fikum. Saya, maka setelah itu pun juga masih ada, ya, ada hasil, ya, dari jerih payah perjuangan Rasulullah alaihi salatu wasalam. Adanya orang-orang yang beriman dari luar Mekah, ya. Nah, al-mu'minuna min ghairi ahli Mekah. orang-orang beriman dari luar penduduk Mekah, ya, dari luar penduduk Mekah. Barakallahu fikum. Di sini nanti akan kita dapatkan, ya, kebenaran sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man yahdihillah fala mudillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk padanya, maka tidak ada yang menyesatkannya. Tapi barang siapa yang menyesatkannya, tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Nah, jadi ada saja yang terpanggil, ya, dengan panggilan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat. Wa qaddarallahu an yu'mina rijalun min ghairi ahli Makkah fi zaman alladhi kanat ad-da'watu tamurru fihi bi as'abi marahiliha fi Makkah. Dan Allah mentakdirkan. Wa qaddarallahu. Allah mentakdirkan an yu'mina rijalun, ya, berimanlah manusia min ghairi ahli Makkah, selain penduduk Mekah. Ini yang Allah takdirkan, ya. Fi zamanil ladzi kanat da'watu tamurru fihi bi as'abi marahiliha bi Makkah, ya, fi Makkah. Di suatu zaman, ya, suatu masa, suatu waktu di mana dakwah itu berjalan padanya itu dengan tahapan yang paling sulit, paling berat, ya. Tahapan yang paling berat di Mekah. Artinya pada tahapan, pada fase yang paling sulit, paling berat untuk menjalankan dakwah di Mekah itu, pada saat-saat itu kemudian banyak atau ada beberapa orang yang masuk Islam dari luar penduduk Mekah, selain penduduk Mekah. Naam. Barakallahu fikum. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya, ikhwan, yang di Mekah sendiri, yang mereka bertemu setiap hari dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, berkumpul bersama-sama setiap hari bersama beliau, justru tidak dibukakan pintu hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dapat hidayah walaupun berkumpul bersama-sama. Bahkan yang paling dekatnya Abu Thalib, paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Allah sudah menghendakinya, walaupun orang jauh, orang asing datang dan dapat hidayah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ya. Cobalah betapa meruginya mereka berkumpul bertemu setiap hari dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam tapi tidak beriman. Justru mereka yang enggak pernah berjumpa dengan Rasul di luar Mekah, terbuka hatinya, ya, untuk memenuhi panggilan dakwah Rasulullah alaihi salatu wasalam. Dan ini berlaku hingga hari ini dan sampai akhir zaman, ya. Naam. Barakallahu fikum. Dalam dunia thalabul ilmi, ya, dalam dunia thalabul ilmi, barakallahu fikum, tengah-tengah umat Islam, ya, seperti di markasnya Syekh Mukbil rahimahullahu taala, walaupun kita enggak menjumpai beliau, tapi asarnya masih ada pada waktu itu. Barakallahu fikum, ya, penduduk Damaj, ya, yang asli itu, ya, tidak peduli dengan dakwah, tidak peduli dengan ilmu. Padahal yang rumah mereka bersebelahan dengan markis, bersebelahan dengan rumah Syekh Mukbil rahimahullahu taala. Tapi subhanallah, tidak ada yang mengangkat kepalanya, enggak ada yang peduli, ya. Enggak mau belajar, enggak mau thalabul ilmi, enggak mau mondok. Justru dari belahan bumi paling ujung, dari Amerika, dari Rusia dan yang lain-lainnya, datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah bukakan pintu hatinya, Allah gerakkan mereka datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Sampai bertahun-tahun keadaan seperti itu. Memang dapat hidayah, ya, enggak dapat hidayah. Allahu musta'an. Barakallahu fikum. Ini pun juga terjadi sejak zaman Rasul alaihi salatu wasalam. Orang-orang Mekahnya, penduduk Mekahnya enggak open kepada Rasul sallallahu, justru dari luar mau beriman kepada beliau alaihi salatu wasalam. Tayib, fakanu kajazbati amalin, ya, fakanu kajazbati amalin adha'at fi dhalamil ya'si. ya. Maka mereka ini, orang-orang beriman ini, ya, seolah-olah seperti pelita, ya, pelita harapan, ya. Namanya pelita kan kecil ya, kecil pelita itu. Ya, tapi ada sinarnya, bisa menerangi sekitarnya, ya. Artinya masih ada harapan dari pelita lampu yang kecil ini, ya. Yang dia itu bisa adha'at fi dzalam, ya, yang bisa menerangi kegelapan malam, ya. Al-ya'si, yang di sana ada suatu keputusasaan atau tidak ada harapan, ya. Secara akal pikiran manusia enggak ada harapan sudah. Orang-orang lemah, orang-orang kecil. Namun ini ada sebuah lentera, pelita yang kecil yang bisa menerangi sekitarnya. Tapi kecil, ya. Seolah-olah enggak ada harapan. Tertiup angin sedikit saja langsung mati. Tapi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, ada hikmah di balik itu, walaupun dengan lentera yang kecil tadi. Kita baca. Yang pertama, Suwaid ibn As-Samit. Suwaid ibn As-Samit radhiyallahu taala anhu. Naam. Siapa dia? Kana sya'iran labiban. Ya. Dia adalah seorang penyair, ahli syair, ya. Labiban, yang cerdas, yang pandai. Naam. Biasanya orang penyair ya memang demikian, cerdas, pandai, ahli bahasa. Dan bahasa ini enggak bisa ditata begitu saja kecuali dengan al-khibrah, dengan pengetahuan, dengan keilmuan, dengan pengalaman, dengan kecerdasannya, ya. Mengamati lingkungan, tingkah laku manusia dan yang lain-lain seterusnya. Nanti akan kita baca lebih lanjut. Ini biasanya demikian sifatnya seorang penyair, labib, cerdas orangnya, ya. Nah, min sukani Yathrib, termasuk penduduk Yathrib, ya. Penduduk apa? Yathrib, yang di kemudian hari berubah namanya jadi apa? Jadi Madinah. Jadi pada waktu itu belum ada Madinah, ya. Di zaman ini belum ada Madinah, yang ada adalah kota Yathrib, ya. Nah, yusamma bil kamil, digelari dengan al kamil, ya. Suwat ini digelari dengan al kamil, yang sempurna, ya. Kenapa demikian? Li syarfihi wa syi'rihi, dan dikarenakan kemuliaannya, ya, dan dikarenakan syair-syairnya. Coba ini sampai dapat gelar al kamil, yang sempurna, ya. Nah, tentunya dengan ukuran pandangan manusia secara umum, ya, orang-orang masyarakat jahiliyah pada waktu itu, ya. Nah, ukuran kemuliaan demikian pula tentang bobot syairnya. Nah, baik, yang sempurna kemuliaannya, yang sempurna pula syair-syairnya. Ata Makkata hajatan au mu'tamiran, dia itu datang ke Mekah dalam rangka untuk haji atau umrah, ya. Nah, fada'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal Islam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajaknya ke dalam Islam, untuk masuk Islam, ya. Nah, fa'arada huwa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hikmata Luqman. Ini ikhwan, punya ilmu dia, ada pengetahuan, ya. Maka dia memaparkan, dia sendiri memaparkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hikmahnya hamba Allah yang soleh yang bernama Luqman, ya. Menceritakan tentang Luqman. Nah, baik, ini siapa? Suwad ini kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Fa'arada alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ana fa aslama. Lalu dibalaslah oleh Rasulullah SAW, ya. Rasulullah SAW memaparkan, menerangkan, menyampaikan kepada dia ini Al-Qur'an, ya. Fa aslama, lalu dia masuk Islam. Ya, lalu dia masuk Islam. Barakallahu fikum. Wa qala inna hadza qaulun hasanun. Dan dia mengatakan ini adalah ucapan yang hasan, yang amat sangat indah, ya. Nah, yang indah, barakallahu fikum, di mana keindahannya tak terbandingkan dengan syair-syair sama sekali, syair buatan manusia, sementara kalamullah adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, kalam au qaul qaulun hasan. Naam. Bisa menilai, bisa melihat tentang keindahan suatu ucapan karena apa? Punya ilmu, ya punya keahlian. Dari situlah ya baru hukum dia masuk Islam. Dikarenakan apa? Keindahan Al-Qur'an. Naam, ini di antara bahkan mukjizat Rasul yang paling besar adalah Al-Qur'anul Karim. Naam. Kutila fi waqa'atin bainal Aws wal Khazraj qabla yaumi Bu'athin, ya. Dia terbunuh, ya. Setelah masuk Islam dia terbunuh pada waktu apa namanya? Ada konflik, ya, peperangan, ya, antara Al-Aws dan Al-Khazraj, ya. Nah, suku Aws dan Al-Khazraj di Yathrib atau Madinah yang ini perseteruannya, konfliknya sudah ratusan tahun, ya, ratusan tahun. Barakallahu fikum. Dia terbunuh dalam peperangan tersebut qabla yaumi bu'atsin, sebelum hari yang dinamakan hari bu'ats pada waktu itu. Naam. Inilah yang pertama dari luar Mekah, ya, Suwaid ibn As-Samit. Dan yang kedua, Iyas ibn Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Iyas ibn Mu'adz. Naam. Siapa dia? Kana gulaman hadasan min sukani Yathrib, ya. Dia adalah pemuda yang belia, artinya masih muda belia pada waktu itu, ya. Naam. Muda belia, ya, dari penduduk Yathrib, ya, juga dari Madinah, ya. Berasal dari Madinah. Qadima Makkah fi awal sanata 11 minan nubuwah. Dia datang ke Mekah, ya. Dia datang ke Mekah di awal-awal tahun 11 setelah kenabian, ya. Di awal-awal tahun 11 setelah kenabian. Naam. Tayyib, sebelum hijrah, ya. Naam. Yang mana dia itu datang bersama rombongan fi wafdin, ya. Minal Aus, bersama dengan rombongan atau utusan dari Al-Aus, ya. Naam, dari suku Al-Aus. Tayyib. Apa tujuan mereka datang ke Mekah pada waktu itu? Kanu yaltamisuna al-halifa min Quraisyin ala Al-Khazraj. Naam. Mereka ini, ya, utusan rombongan dari suku Al-Aus ini datang ke Mekah untuk apa? Untuk apa namanya, ikhwan? Mencari dukungan, ya. Mencari dukungan untuk menggalang kekuatan, ya, persekutuan dari Quraisy, ya, dari Quraisy untuk melawan Al-Khazraj. Bisa dipahami, ya? Jadi Al-Aus kan ada seteru, ya, ada konflik antara Al-Khazraj dengan Al-Aus, maka Al-Aus ini cari teman, ya, golek bolo, tayib, cari sekutu, yaitu siapa, ikhwan? Yaitu suku Quraisy ini untuk dijadikan sebagai sekutunya untuk melawan Al-Khazraj. Naam. Barakallahu fikum. Dan di tengah-tengah peristiwa ini, ya, barakallahu fikum, datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Faja'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa da'ahum ila al-Islam. Lalu datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka dan mengajak mereka untuk masuk Islam. Ya. Nah, padahal tujuannya apa? Tujuannya cari dukungan dari Quraisy, ya. Cari teman. Kemudian Rasul bacala alaihimul Quran, dan beliau membacakan Al-Qur'an kepada mereka, ya. Membacakan Al-Qur'an kepada rombongan Al-Aus tersebut, ya. Utusan Al-Aus tadi, ya. Faqala Iyas, kemudian Iyas berkata, "Hadza wallahi khairun mimma ji'tum lahu." Ya. "Hadza wallahi khair." Ini wallahi lebih baik, lebih bagus, "mimma ji'tum lahu," dari apa yang kalian datang padanya, ya. Dari apa yang kalian datang untuk cari dukungan kepada orang-orang Quraisy, ya. ini Al-Quran yang dibacakan Rasul jauh lebih baik ya, daripada kegiatan kita ini. Demikian kata Iyas kepada teman-temannya. Farama Abu Al-Haisar. Ya, Farama Abu Al-Haisar. Maka Abu Al-Haisar ini yang satu rombongan dengan Iyas melemparnya. Ya. Ahadu a'da'il wafdi, salah seorang anggota utusan ya, dari Al-Aus tersebut. Ini Abu Al-Haisar. Dilempar ini Iyas dengan apa? Turab al-Batha. Ya. Dengan tanah di Batha. Ya. Fi wajhi Iyasin. Di wajahnya Iyas. Lempar ke wajahnya. Ya. Nah. Barakallahu fikum. Wa qala da'na anka. Ya, tinggalkanlah kami. Kata siapa ikhwan? Abu Al-Haisar, ya. Udah tinggalkanlah kami. Ya. Pergi kamu. Begitu maksudnya, ya. Nah, laqad ji'na li ghairi hadza. Kita datang bukan untuk tujuan ini. Kita datang ini bukan untuk mendengarkan, bertemu dengan Rasul SAW, tapi untuk cari dukungan dari orang-orang Quraisy. Ya, ini maksudnya kata siapa? Abu Al-Haisar. Fasakata. Ya, lalu Iyas ini terdiam. Iyas diam, ya. Naam. Barakallahu fikum. Wa lam yalbas ba'da ruju'ihim ila Yathrib an halaka. Ya. Kemudian tak lama kemudian, ya. Setelah kepulangan mereka, ya. Setelah kepulangan utusan Aus ini, ya. Ila Yathrib, ke Yathrib, tak lama kemudian dia meninggal dunia. An halaka. Bisa dipahami, ya. Dari Mekah, kemudian rombongan ini pulang, ya, kembali ke Yathrib. Enggak lama kemudian ini Iyas meninggal dunia, ya. Nah, wa kana yuhallilu wa yukabbiru wa yahmadu wa yusabbihu 'inda mautihi. Dan Iyas ini bertahlil, ya. Bertakbir, ya. Bertahmid, ya. Dan bertasbih ketika datang kematiannya, ya. Ketika datang kematiannya, ini beliau ini senantiasa berzikir, ya, bertahlil, takbir, tahmid, tasbih ketika meninggal dunia, ya. Nah, wala yasyuku qaumuhu, dan kaumnya tidak ragu, ya, annahu mata musliman, bahwasanya dia itu meninggal sebagai seorang muslim. Nah, artinya kaumnya mempersaksikan, memastikan, tidak ada keraguan, dia itu mati di atas Islam sebagai muslim, ya. Barakallahu fikum. Bukan suatu hal yang mudah kecuali dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Barakallahu fikum, balagha ilaihi khabaru mab'ats an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai kepadanya tentang kabar diutusnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Sampai tentang berita beliau kepada siapa? Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Apa sebabnya? Bisababi Islami Suwaidi ibni As-Samit, ya. Naam. Disebabkan Islamnya Suwaid ibnu As-Samit radhiyallahu taala anhu wa Iyas ibni Mu'adz, ya. Demikian pula Iyas ibni Mu'adz. Naam. Dikarenakan Islamnya mereka berdua ini, ya. Terdengarlah kabar kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Kemudian coba lihat tanda-tanda kebaikan, ya. Tanda-tanda kebaikan. Allah menggerakkan hatinya, ya. Penasaran. Fa arsala akhahu ila Makkah liyati bil khabar, ya. Lalu dia mengutus saudaranya ke Mekah, ya. Ke Mekah agar datang membawa kabar berita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, agar sepulangnya nanti bawa kabar tentang Nabi SAW. Nah, tergerak hatinya, masya Allah. Ya. Padahal jauh, bukan di Mekah. Ya. Nah, Allah gerakkan hatinya. Fadhahaba wa raja'a. Lalu saudaranya ini pergi ke Mekah dan kemudian pulang. Ya. Pulang, menemui Abu Dzar Al-Ghifari, walam yashfi. Dan kepulangannya saudara ini, ya, itu tidak memuaskan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Enggak puas begitu ya dengan kabar yang dibawa oleh saudara tersebut, enggak puas dia, ya. Maka fa kharaja bi nafsihi, maka dia keluar sendiri. Dia keluar sendiri hatta nazala bi Makkah fil Masjidil Haram. Ya. Dia keluar sendiri sampai dia tiba di Mekah di Al-Masjid Al-Haram. Naam. Barakallahu fiikum. Wa baghiya fihi nahwa syahrin. Dan tinggal di Mekah sekitar sebulan. Ya. Sekitar selama kurang lebih sebulan ya di Mekah. Yashrabu ma'a zamzam, dia minum air zamzam tiap harinya, ya. Setiap harinya dia minum air Zamzam wa huwa ta'amuhu wa syarabuhu, itulah makanan dan minumannya, ya, itulah makanan dan minumannya, karena memang mengenyangkan, sebagaimana pula yang dikatakan Rasulullah SAW, ini mengenyangkan ini, ya, air zamzam ini, demikian pula memang kita rasakan, ya. Nah, tentunya kalau tiap hari minum, ya, pagi, siang, pokoknya minum terus, tapi ini memang rasanya padat. Enggak minum secangkir kecil gitu oleh-oleh haji, enggak, ya. Secangkir cukup-cukup entek ya langsung kenyang. Ya mustahil, enggak seperti itu, ya. Tapi misalnya antum datang ke sana tiap hari, bahkan juga demikian para ulama sampai 40 hari dan sekitar itu. Tiap hari minum air zam-zam tok dan itu kenyang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Memang mengenyangkan dan terasa padat memang. Ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala walhamdulillah. Barakallahu fikum. Nah, ini makanan dan minumannya adalah air zam-zam Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Barakallahu fikum. Nah, untuk cari kebenaran ya. Cari kebenaran masyaallah. Barakallahu fikum. Wa la yas'alu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam ahadan, dan tidak bertanya tentang nabi kepada seorang pun juga. Ya. Tidak bertanya kepada siapa juga tentang Nabi, bagaimana, di mana, enggak tanya sama sekali. Kenapa? Khaufan ala nafsihi, karena takut pada dirinya sendiri. Ya, takut apa? Tertimpa musibah kejelekan daripada orang-orang Quraisy. Ya, takut disiksa, diganggu dan yang lain-lainnya, sehingga ya dia aja cuma mantau melihat mana yang namanya Nabi Muhammad itu, yang mana dilihat seperti wajah, ya. Nah, akhirnya Summa istatab'ahu Aliun radhiyallahu anhu, ya. Kemudian Ali radhiyallahu anhu, ya, menyuruhnya untuk mengikutinya, ya. Artinya walhasil ikhwan, ini Abu Dzar Al-Ghifari bertemu dengan siapa? Sahabat Ali radhiyallahu taala anhu. Barakallahu fikum. Kemudian Ali ini minta kepada Abu Dzar agar mengikutinya, ya, mengikuti Ali radhiyallahu taala anhu hatta dakhala bihi ala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sampai akhirnya masuk kepada Rasul sallallahu, ya, masuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan beliau. Fatalaba minhu Abu Dzar an yu'ridu alaihi al-Islam, maka Abu Dzar, ya, minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menerangkan kepadanya tentang Islam, ya. Nah, agar menerangkan Islam kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Fa'aradahu alaihi, ya, maka Rasul terangkan, Rasul paparkan tentang Islam itu, ya. Fa'aslama makanahu, kemudian dia masuk Islam di tempatnya itu, langsung masuk Islam, ya. Nah, alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, mudah, ya, mudah. Barakallahu fikum. Tapi kalau enggak dapat hidayah, begitu luar biasa sulitnya, ya. Barakallahu fikum. Fadhal muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة selesaikan insyaallah taala. Summa jaa ila al-Masjidil Haram. Kemudian dia datang ke Masjidil Haram. Ya, pergi ke Masjidil Haram. Wa qala, dia mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh." Ya. Nah, di Masjidil Haram tentunya banyak orang-orang Quraisy. Ya. Nah, mengucapkan dua kalimat syahadah. Fangqada alaihi Quraisyun, maka dia ditangkap oleh orang-orang Quraisy. Ya. Nah, liyamuta, agar dia itu mati. Ya. Nah, barakallahu'alaikum Abu Dzar Al-Ghifari. Tangkap, disergap. Ya mungkin dianiaya, disiksa agar itu mati. Nah. Fa'angkodahu Al-Abbas. Kemudian dia diselamatkan oleh Al-Abbas, paman Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya. Diselamatkan oleh Al-Abbas. Falamma asbahal ghaddu. Dan tatkala di keesokan harinya, besok pagi, ya, di keesokan harinya, qala mislama qala bil amsi, dia mengatakan seperti apa yang dia katakan kemarin. Ya. Nah, mengucapkan dua kalimat syahadah. Wa darabuhu, dan kemudian mereka menyergapnya, menghajarnya, ya. mislama darabuhu bil amsi, seperti yang mereka itu menghajar dia ini di atau kemarin, ya. Nah, wangkotahu al-Abbas, dan juga kemudian diselamatkan lagi oleh al-Abbas, ya. Diselamatkan oleh al-Abbas kama angkotahu bil amsi, sebagaimana kemarin dia diselamatkan oleh al-Abbas radhiyallahu taala anhu. Barakallahu fikum. Wa raja'a Abu Dzar ila masakin qaumihi bani Ghifarin, ya. Dan kemudian pulanglah Abu Dzar ke tempat tinggal kaumnya, artinya pulang ke kampung halamannya, itu Bani Ghifar, ya. Nah, Bani Ghifar, pulang dia di sana. Falamma hajara Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Madinah hajara ilaiha, maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, maka beliau pun juga hijrah ke Madinah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah, bukan suatu hal yang mudah, ya. Amat sangat berat. Barakallahu fikum. Sampai di sini insyaallah taala yang kita baca di malam hari ini. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bismillah taala. Walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.